Oke. Ini bahas sudah nih. Ya. Cu wa ga pa. Di sana di kaki langit ada pulau anyo anyo pulau Ambon manis di ujung katong pun kampung tunggu katong deng nyanyi yang angkat pantong mau menari cakalele beta dengan lepu hati sama-sama rindu hampir tiap hari katong somba yang pertunggu laju jangan tong kadagu air mata jatuh parlia langit jam biru sio pulau anyo anyo pulau Ambon jauh rabu jangan ada simpang ragu beta hati supaleng sentahang lai parcuma su dengar dong bilang Ambon terlalu manis lawange rasa tak iris-iris di jantung tamange tahan rindu sampai badan suma lele sio sayang gandong beta deng ale pun hati sama-sama rindu hampir tiap hari katong sombayang patunggu laju jangan tong kadagu air mata jatuh parlia langit jam biru sio pulo anyo anyo pulo Ambon jauh rabu jangan ada simpang ragu beta deng ale pun hati sama-sama rindu hampir tiap hari katon sombayang partunggu laju jangan tong kadagu air mata jatuh parlia langit jam biru sio pulau anyo anyo pulau Ambon jauh rabu jangan ada simpang ragu beta deng ale pun hati sama-sama rindu hampir tiap hari katun sombayang patunggu laju jangan tong kadagu air mata jatuh parlia langit jam biru sio pulau anyo anyo pulau Ambon jauh rabu jangan ada simpang ragu jangan ada simpang ragu beta mau balik. Bagus.